Seorang imam yang mulutnya bau rokok, apa hukumnya? Innal man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, sauman, bawang putih, falyatazil masjidana, yang dokek-dokek masjid kami, kata Nabi. Mana yang lebih bau, bawang merah atau tembakau? Nampaknya ikhtilaf antara bawang merah sama tembakau. Baulah tembakau, sedangkan bawang merah, bawang putih, kata Nabi, siapa yang mulutnya bau bawang merah, bawang putih, jangan dokek-dokek masjid. Kenapa? Innal malaikata tata'adza, malaikat tak suka bau busuk. Makanya kalaupun merokok, merokok ni kan ada yang bilang makruh. Jadi dia mungkin merokok, habis merokok tu bersiwak, siwak sampai hilang baunya, baru kita solat. Bacaan tak fasih tapi berkeras menjadi imam, ini namanya imam ngotot. Imam itu diangkat oleh ulil amri. Berkumpul kita satu kabupaten Kampar ini, siapa yang paling layak menjadi imam di Nurul Huda, maka bupati Kampar, bupati yang layak. Tapi karena bupati tak bisa jadi imam, karena sibuk, bupati mengangkat imam, namanya imam ratib. Kalau di Mesir, imam itu pakai tes, diangkat. Imam itu digaji oleh negara. Mudah-mudahan kita nanti sampai pada masanya imam ini diangkat oleh Pemda. Amin. Duit APBD menggaji imam, imam dikirim, diangkat, dibuatkan perdanya, peraturan daerah kabupaten Kampar, imam diangkat. Jadi imam-imam yang bau tembakau, imam ngotot, nah ini tak akan mungkin bisa maju, karena imam itu melalui fit and proper test. Nah itu ke depan kita doa berharap mudah-mudahan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sementara Pemda bisa membuat mencondoi tubuh ya, jadi bagaimana ini? Maka kita bermusyawarahlah bersama mengangkat imam. Ambo ketua masjid, ambo ketua masjid, maka ambo bermusyawarah dengan pengurus, kami angkat imam. Ambo bisa menjatuhkan, mengganti imam. Imam maju, imam macam-macam lah, berapa imam kami pecah bisa. Oleh sebab itu bermusyawarah. SP1, SP2, SP3. SP1, pemberitahuan, imam tolong hati-hati karena ada laporan asal imam membaca ayat keluar bau tembakau. 2, imam tak fasih. 3, imam datangnya cuma Jumat saja. Jadi harus ada musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Kalau tidak nanti akan menjadi fitnah. Nauzubillah. Bagaimana cara agar kepercayaan yang kita berikan ke anak remaja tidak disalahgunakan oleh mereka? Control and punishment. Control, diawasi. Punishment, hukuman. Kamu, kami kasih kepercayaan. Ini kunci motor, ini HP, ini uang jajan. Setelah diberikan, kontrol, laporan. Sedang di mana, dengan siapa, pulang jam berapa, laporan duit kemana, berkawan sama siapa saja. Kalau salah, ada hukuman. Karena penyalahgunaan uang belanja, maka bulan ini APBD potong. Kalau main biar-biar saja, bapak ibu mengulur benang, diulur-ulur-ulur, tersangkut, maka na'uzubillah. Oleh sebab itu maka ada kontrol dan hukuman mesti ada. Bagaimana kita mendeteksi anak yang sudah kecanduan narkoba dan pornografi? Bisa dites, bisa dicek. Pornografi HP-nya kan ada. Guru di Pekanbaru Semua HP anak-anak keluarkan. Dicek mana foto, mana video, mana rekaman chat. Ada semua. Panggil. Sini. Kenapa HP kamu ini isinya banyak betul video porno? Anaknya menangis. Setelah menangis tak bisa menjawab, dipanggil ibunya. Ibu, anak ibu tak mau jawab. Mohon maaf pak, ini punya bapaknya. Punya anak kau mau. Kau kisah nyata. Yang bercerita kamu, kau gurunya. Cuma mode nak menjaga kode etik, tak boleh disebut nama sekolah. Kalau boleh, ambo sebutkan nama sekolah. Tak boleh disebut. Oleh sebab itu, maka ini menjadi tanggung jawab bersama bapak-bapak, ibu-ibu. Harus dikontrol. Bisa dikontrol. Ustaz dulu bagaimana orang tua Ustaz? Orang tua ambo tinggal di Pelalawan. Ambo sebelum ke Mesir sama Ustaz Sarul Aidi kuliah di Pekanbaru. Dibolikanlah dek amak sama ayah rumah. Kalian sama adik, ambo sama adik ambo pulang. Setiap sebulan sekalinya datang mengantar duit belanja. Nyo datang, tak tahu kami jamnya bila nyo datang. Tak diboleh tahu nyo jam datang. Pokoknya kuncinya ada. Kami balik, rupanya sudah penggeledahan. Botol-botol minyak wangi pocah. Iko minyak wangi mak, ambo sangko bir. Minyak wangi. Semua diperiksa. Surat-surat. Habis. Nah, itu jadi orang tua mengontrol. Adapun orang tua, dia sudah dewasa. Anak ibu tidak dikontrol. Sudah dewasa, Pak Ustaz. Memangnya sudah dewasa, setan tidak menggoda. La'atiyannakum min baini aydihim. Akan menggoda dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan akan senantiasa. Sampai hari ini pun, sampai hari ini orang tua kita tetap mengontrol. Ustaz Somad umurnya berapa? 42 tahun. Lahir 77. Sekarang 2019. Empek 2. Ustaz Sarul Aidi sama 77. Empek 2. Sama umur kami empek 2. Waktu potong pencar, apakah orang tua kami tak mengontrol kami lagi? Ambo tidak pernah bertanya. Amak masih mengontrol Buya Sarul tidak? Tapi potong ambo dapat cito. Mengapa Buya Sarul Aidi tidak mau jadi Bupati Kampar waktu pencalonan? Ambo dapat cito. Nyon tidak belah berkonsultasi sama orang tua. Artinya orang tua tetap ada peran. Orang tua. Udah umur 42 tahun kami, orang tua masih. Ambo masih. Orang tua masih manggil. Mat, si kau semua tahu. Orang tua enggak, udah manggil ustaz dah, manggil mat aja. Waang. Jadi jangan lagi ibu berpikir, kau lah dewasa, sudah besar. Orang tua tidak pernah melihat anak-anaknya besar. Dalam pandangan orang tua, anak itu tetaplah anak yang dulu dilahirkannya, digendongnya, diambilnya ingusnya, disuapnya makan. Oleh sebab itu orang tua tetap. Makanya bunyi hadisnya, wa ahsana ilaihinna. Tetap berbuat baik sampai mati. Puncak dari masalah adalah diberikan kunci kamar, diberikan kunci rumah, dibelikan motor, diberikan HP, lalu dikatakan kau sudah dewasa, terserah engkau. Itulah awal muasal musibah. Kontrol dan punishment hukuman harus tetap ada dari orang tua. Selama aku hidup, selama nyawaku masih di kandung badan, kau tak akan pernah berhenti dari kontrolku, wahai anak-anak. Maka bapak ibu harus berani berkata demikian, barulah anak-anak ini selamat. Sayang kepada anak bukan dengan mengulur duit. Sayang kepada anak bukan dengan memberi kunci mobil. Kalau mau kasih, kasih. Tapi pengawasan harus tetap ada. Begitu berhenti mengawasi, ibu kalau sudah berhenti bertanya, sedang di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, duit pop. Kalau ibu berhenti merepet, kiamat sudah terjadi. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ibu berhenti merepet, itu kiamat sudah terjadi. Mudah-mudahan ibu-ibu setelah mendengar pengajian ini makin semangat merepet. Takbir. Terus bu, semangatlah demi untuk menjaga anak-anak kita biar selamat dari narkoba, media sosial dan pergaulan bebas, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana cara menahan marah? Kalau marah sedang berdiri, duduk. Marah nih, duduk. Kalau marah sedang duduk, baring. Ambil air wudhu, karena marah itu dari kobaran neraka. Bagaimana memadamkan apinya? Siram dengan air wudhu. Dengan air wudhu tidak jauh padam, sungai Kampar masih mengalir. Atau junlah ke dalam. Apalagi kalau dari jembatan kembar Kampar, Pasau, Danau. Nah, itu kalau terjun dari situ bukan cuma bonginya hilang, uangnya hilang sekali. Nah, cubalah ikut dari hadis Nabi. Toga, duduk. Duduk, baring. Berwudu atau mandi. Sudah wudu, sembahyanglah. Usolli sunnatal hajat. Hajat minta hilangkan. Allahu Akbar. Laisa syadidu bisur'ah. Orang nan kuek bukan orang yang monang panco bergulat. Wa innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan amarah ketika sedang dikuasai setan. Apa hukum dipaksa nikah? Elo mak. Ada formulir di pengadilan agama khusus untuk anak yang tidak setuju kalau dipaksa oleh orang tua. Ada formulir. Anak-anak perempuan ini biasanya dipaksa bapaknya, tidak setuju dia, maka ada formulirnya. Kalau dipaksanya itu tidak sesuai dengan hukum syar'i, maka nanti hakim akan memenangkan dia. Tapi kalau kenapa kamu tidak mau nikah dengan dia? Saya tak mau nikah dengan dia. Ayah memaksa dia karena sudah terlalu banyak mengambil duit. Ah ini menang nanti anaknya. Tapi kalau kenapa tak mau nikah dengan dia? Gayanya jadul macam ustaz. Saya mau suami yang maco. Ah itu tak betul. Bisa kalah. Nah, jadi nanti akan diputuskan di pengadilan. Jadi laki-laki juga tidak bisa sembarangan walaupun dia wali mujbir, tapi kita sekarang diatur oleh kompilasi hukum Islam Indonesia. Saya masih SLTA, anak SMA. Tapi uban saya sudah banyak. Apakah saya tak boleh menghitamkannya, Pak Ustaz? Jangan mencabut uban, karena uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Apa hukum uban dengan cahaya? Uban jadi cahaya. Jadi kalau ada orang ubannya 3, berarti beko di akhirat 5 watt lah. Jadi kalau KPU itu kepala penuh uban. Berarti itu oranglah 1 watt. Jadi ya awak tidak paham hadis kau mau baca syarah. Apa hubungan uban sama cahaya? Uponya orang yang paling banyak cahayanya sok di akhirat adalah orang yang paling banyak amal. Siapa yang paling banyak amalnya itu yang paling bercahaya. Nah awak waktu menengok muka, memandang muka di cermin, nampak uban ingat mati. Asal nampak uban ingat mati, asal ingat mati maka awak beramal. Itulah maka dilarang mencabut uban supaya setiap awak bercermin ingat mati. Asal bercermin ingat mati. Ya, kalau uban kau dicabut, jadi anak muda, engkau uban ni kau sebenarnya Allah sayang sama engkau supaya engkau selalu ingat mati. Cuma yang jadi masalah, awak ingat mati, orang menyangkau awak lah dokek mati. Kamu mau SMA. Nah, masuk ke hukum berikutnya. Apa hukum mengecat rambut? Waktu Nabi sampai ke Mekah dari Madinah tahun 8, ayah Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Quhafa janggui sama rambutnya putih. Maka Nabi menyuruh isbiru, suruh pasang sabrah. Sabrah dicelup, celup janggut. Jannibus sawad, tapi jangan pakai hitam, kata Nabi. Celuplah janggut dengan rambutnya khaliful yahud, supaya tidak sama-sama uang Yahudi. Untuk membedakan dengan uang Yahudi, mana Islam, mana Yahudi, sama-sama berjanggut. Janggut uang Islam warnanya warna inai. Diambil inai, digiling, dipasangkan. Nah, jadi jangan pakai warna hitam. Karena kalau pakai warna hitam menipu. Uang yang tua dipakai hitam disangka muda. Oleh sebab itu maka kata Nabi jangan pakai warna hitam. Celuplah pakai warna inai. Warna inai itu warna mahogani coklat tua. Nah, itu boleh. Tapi Syekh Atiyah Shaqar dalam fatwa Al-Azhar membolehkan warna hitam kalau tidak ada unsur ghisy, tipu. Dan tidak boleh pakai warna hitam itu kalau menipu. Atuk-atuk umur 71 biar nampak 7 boleh pakai hitam. 2 minggu sesudah menikah pangkal putih. Haram. Tapi pernah Nabi membolehkan. Kapan itu? Waktu perang. Andai awak berperang so, maka pasukan awak nan tua-tua kok boleh pakai hitam. Pakai hitam supaya tentara musuh menengok, pasukan kampar kok muda-muda. Rupanya atuk-atuk nan dicelup hitam. Jadi kata Syekh Atiyah Shaqar, kalau tidak ada unsur tipu maka boleh. Nah, jadi anak muda yang lah banyak beruban, kalau dengan menengok uban itu engkau ingat mati. Tapi kalau dia ejek-ejek kawan, iku ada lho orang panti jompo di SMA awak kau. Adik itu dia tiap hari awak berkelahi kan tak lo tahan. Pakai je lah hitam, tak apa-apa. Bukan unsur menipu. Kamu kan bukan untuk menipu, untuk menjaga diri. Begitu juga dengan bapak pimpinan perusahaan. Bapak direktur perusahaan kelapa sawit kau. Kalau di rambut putih, anak-anak buah tidak takut. Rapat kita, anak buah sepele. Kenapa kau nak mati kau? Aku apa cap hitam. Kalau apa hitam, berwibawa. Kumis hitam, janggut hitam, rambut hitam. Pas rapat aja. Asal lepeh rapat, putih balik. Supaya untuk menjaga wibawa. Tak apa-apa. Yang tak boleh itu kalau ada unsur ghisy, tipu. Begitulah pendapat ulama tentang mencelup rambut dan janggut. Mudah-mudahan bermanfaat. Ala hadzihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.